Song dedicated for Valentina Club Gorontalo. Next a noise, vive Unian Che with my main I Creepy and Elsa Dan Safa. Echo Show. Rasakan beat menghentak kau terbawa suasana. Jangan kau duduk diam, sejenak kau lupakan beban yang menekan. Tak perlu kau pikirkan, hentakan kakimu dan mulailah bergoyang. Tunggu apa lagi, waktunya happy-happy. Cari kesenangan, mendekatlah kemari, hey. Oke, mau minum ukur bengkonya bekeng dompet ente pope marka loso rasa span. Please, please jangan rese, karena tong cari sanang bukan mau cari soe. Hey, come on bici bici, let's go kita nari nari. Mari mari ke VNC party party sampai pagi. Don't worry, be happy, masalah di tepi. Buat suasana makin panas, berapi-api. Jangan kau duduk diam, sejenak kau lupakan beban yang menekan. Tak perlu kau pikirkan, hentakan kakimu dan mulailah bergoyang. Tunggu apa lagi, waktunya happy-happy. Cari kesenangan, mendekatlah kemari, hey. Don't worry, energi ring jadi campuran. Tasik bagoyang lupa pulang istri. Bapeto bonus yang perandang. Putar gelas aku minta tambah. Dentuman musik buat gila. Cahaya remang bangkitkan gairah. Bodi biola lengkapi irama. Jangan kau duduk diam, sejenak kau lupakan beban yang mengekan. Tak perlu kau pikirkan, hentakan kakimu dan mulailah bergoyang. Tunggu apa lagi, waktunya happy. Cari kesenangan, mendekatlah kemari, hey. Don't worry, follow me, my club. Berikan kenyamanan, follow beat naik. Yeah. Special song for Beer Valentine and Banteng Energy Drink.